Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu tentang zakat sapi. Telah kita pelajari bahwa nisab minimalnya adalah 30 ekor. Ya. Kemudian 40 ekor. Setiap 30 ekor keluar seekor tabi'. Ya. Keluar seekor tabi'. Yaitu yang lebih dari 1 tahun. Tabi' itu juga yang disebut dengan jada'. Nah, berapapun lebihnya tidak terkena zakat sampai mencapai nisab berikutnya itu 40. Jika 40 maka keluar seekor musinnah. Ya. Berapapun lebihnya tidak terkena zakat. Ya. Hingga mencapai kelipatannya, kelipatan 30 atau gabungan 30 dengan 40 atau kelipatan 40. Setiap 30-nya keluar tadi dan setiap 40-nya keluar musinnah. Musinnah itu thaniyah yang lebih dari 2 tahun. Perhatikan untuk tabi', tabi' itu berarti jantan ya, jada' jantan, dan sah dibayarkan dengan betina, yaitu tabi'ah, tabi'atun atau jada'atun, betina sah. Jadi 30 ekor sampai 39 itu satu ekor tabi' atau satu ekor tabi'ah, jada'ah yang betina sah. Kemudian 40 ya sampai 59 seekor musinnah, itu yang betina ya. Yang lebih dari 2 tahun musinnah thaniyah yang betina. Nah. Berarti jika 60 ya, berarti kan 30 30, berarti 2 ekor tabi' atau tabi'ah. Nah. Gitu ya. 70 berarti 30 dengan 40. 30-nya tabi' atau tabi'ah, kemudian 40-nya musinnah. Nah, coba kelipatan berikutnya berapa? Kelipatan berikutnya 30 30. Hah? 40 sama 40. Berarti kan 80 kan? 40 sama 40 80. Itu keluar berapa? Apa yang keluar jika 80 ekor? 2 musin, musinnah. Kelipatan berikutnya ya. 90 ya. Yaitu 30 30 30. 3 kali 30, 90. Berarti keluar 3 ekor apa? Tadi atau tabi'ah. Kelipatan berikutnya apa? 100. Ya, 30, 30, 40. Berarti 2 ekor tabi' atau tabi'ah, 40-nya 1 ekor musin, musinnah. Di atasnya 110. 30, 40, 40. Berarti 30-nya tabi' atau tabi'ah. Ya, 2 kali 40 berarti 2 musin, musinnah. Begitu. 120 bagaimana? 120 itu kan berarti 30 30, yakni 30 kali 4, berarti 4 ekor tadi atau tadi tabi'ah. Tapi juga bisa 40 kali 3. Kelipatan 40-nya. Berarti 3 ekor musinnah. Di situ bisa dipilih. Ya. Bisa dipilih yang mana yang mau dikeluarkan. Nah. Baik. Jadi terserah pemiliknya di situ. Terserah pemiliknya. Apakah memilih 4 ekor tabi' jaga atau 4 ekor tabi'ah jaga atau memilih 3 ekor musinnah taniyah, terserah. Karena ada 2 pilihan. Nah, di situ pemiliknya ya memilih, terserah. Dan seterusnya begitu caranya. Itu tinggal hitung. Nah, adapun selisih dari kelipatan itu, apa istilahnya, masih ingat apa istilahnya? Namanya waqas, yakni waqsun. Waqsun. Naam. Al waw qaf sad. Waqsun. Naam, itu namanya waqsun, waqas. Itu tidak terkena zakat. Naam. Dalilnya hadis yang disampaikan di sini ya, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman, diutuskan ke Yaman sebagai musaddiq, pemut zakat, fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan, lengkapnya hadisnya begitu. Nah, fa amarani an akhudha min al-baqri min kulli 30 tabi'an aw tabi'atan. Nabi memerintahkan kepada aku mengambil, Nabi memerintahkan kepada Mu'adz memungut dari setiap 30 ekor sapi tabi' atau tabi'ah. Wa min kulli 40, dan dari setiap 40 musinnah. Baik. Sekarang kita lanjut. Ats-tsani, yang kedua, qadrul wajib min al-ghanam. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari kambing. Ya, baik domba maupun kambing biasa, kambing kacang, kambing Jawa. Nah, sebagaimana halnya pada zakat sapi, ya, semua jenis sapi, dan masuk juga apa? Kerbau masuk. Masuk ya. Nah, kerbau adalah jenis dari sapi. Baik. Ini kambing, semua jenis kambing. Kambing biasa, kambing kacang, Jawa, domba. Baik. Wa yajibu fi 40 min al-ghanami ila 120 syatun. Wajib pada setiap 40, ya, 40 ekor dari kambing yang dimiliki, sampai 120 syatun seekor kambing. Berarti nisab terkecilnya, nisab terkecil untuk kambing 40 ekor. Kurang dari 40 ekor tidak terkena zakat. Jika sudah cukup 40 ekor, ya. Jika sudah cukup 40 ekor, berarti keluar satu kambing sampai 120. Hanya satu ekor. Ya, jadi kelebihan dari 40 itu, ya, jika misalkan 41 kan kelebihannya 1, itu terkena zakat. 100 berarti kelebihannya 60 ekor, itu tidak terkena zakat. 120, ya, kelebihannya berapa itu? 120 kurang 40. Iya. Berapa kelebihan? 80 ekor lebihnya. 80 ekornya tidak terkena zakat. Tetap satu ekor saja yang keluar. 40 sampai 120 hanya satu ekor. Apa namanya selisihnya itu? Sisanya itu? Namanya waqas. Ya? Waqsun. Namanya waqas. Baik. Wa fi 121 ila 200 syatani. Pada 121 ekor kambing sampai 200 ekor syatani, keluar 2 ekor kambing. ini nisab berikutnya, yaitu 121. 121. 121 keluar 2 ekor. Berapapun lebihnya sampai 200 ekor tetap keluar, ya. Tetap keluar 2 ekor kambing. Ya. Baik. Sampai wa fi mi'ataini wa wahidatin ila thalathimi'atin thalathu syiyahin. Dan pada 200 ekor kambing 201 wa fi mi'ataini wa wahidah. Mi'atain 200, wahidah 1, artinya 201. Nah, pada 201 ekor sampai 300 ekor kambing keluarlah 3 ekor, wajib keluar 3 ekor kambing. Ini nisab berikutnya. Nisab berikutnya adalah 201. 201. Keluar 3 ekor kambing. Berapapun lebihnya sampai 300 ekor, ya. Berapa itu lebihnya kalau sampai 300 ekor? Tiga ratus kurang 201 berapa? Berapa itu lebih? Hah? Berapa? Tiga ratus dikurangi 201 berapa selisihnya? Hah? 90 berapa? 99. 99 itu tidak ada zakatnya. Apa namanya? Waqas. Ya. Jadi 201 sampai 300 keluar 3 ekor kambing. Baik. Jadi ingat batas-batas nisabnya itu 40. 41 ekor. 121 2 ekor. Batas yang ketiga berapa? 201 3 ekor. Thumma tastaqirrul fariidatu fiha ba'da hadzal miqdar. Kemudian akan tetap zakat, kadar zakat yang diwajibkan pada kambing ba'da hadzal miqdar setelah nilai ini, fayakunu fi kulli mi'atin syatun, maka pada setiap 100 ekornya keluar 1 ekor kambing. Mahma balagat, mahma balagat, ya, berapapun jumlahnya, berapapun jumlahnya, yakni setelah itu, ya, setelah melewati 300, setelah melewati angka 300, nah, maka setiap 100 ekor, cara hitungnya setiap 100 ekor keluar 1 kambing. Jadi 40, 121, 200, 1. Ini 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, kalau sudah lebih dari 300, kalau sudah lebih dari 300, maka setiap 100-nya keluar 1 ekor. Nah, berarti artinya setelah itu kelipatannya 100, ya. Berarti 301 berapa ekor? 301 berapa ekor? Setiap 100-nya satu tetap. Berarti berapa? Tiga. Ya. 399. Berapa ekor? Tetap. Setiap 100-nya satu. Berarti tetap tiga. 400. Berapa ekor yang keluar? Hah? 4. Karena setiap 100-nya satu. Satu ekor. Jadi 400 berarti 4. Ya. Begitu. 500 ekor. 5. Nah. Ekor berapa yang keluar? Berapa kambing? Berapa? 450 ekor. 4. Nah, 4. Karena setiap 100-nya 1. Ya 50 enggak dianggap karena tidak mencapai 100. Gitu ya. Jadi 40 1 ekor. Berapapun lebihnya tidak dianggap sampai nisab berikutnya 121 keluar 2 ekor. Berapapun lebihnya dia dianggap sampai nisab berikutnya berapa? 201 keluar 3 ekor. Dan seterusnya berapapun lebihnya ya. Tidak dianggap sampai jika sudah lebih dari 300 maka cara hitung zakatnya bagaimana? Per 100-nya per setiap 100 ekornya keluar 1. Nah. Berarti 300 ekor keluar 3. Berapapun lebihnya tetap 3 sampai dapat 400. Kalau sudah 400 keluar 4. Berapapun lebihnya tetap 4 sampai 500. Berarti keluar 5. Begitu setiap 100-nya 1 ekor jika sudah lebih dari 300. Setiap per 100-nya keluar 1. Bisa difahami? Naam, mahma balagat. Berapapun jumlahnya ke atas. Jika sudah lebih dari 300, maka cara menghitungnya adalah setiap 100 keluar 1. Wadzalika lima ja'a fi hadithi Anasin fi kitab shadaqah. Hal itu berdasarkan apa yang datang pada hadith Anas tentang kitab zakat. Wafihi, dan pada hadith itu, wafi shadaqatil ghanami, dan pada zakat kambing, ghanam itu kambing, fi sa'imatiha, pada sa'imahnya. Masih ingat istilah sa'imah? Yaitu yang digembalakan dengan cara dibiarkan bebas makan sendiri dari rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar, bukan sengaja ditanam, ya, selama setahun penuh atau mayoritas bulannya dalam setahun. Nah, sudah kita lewati persyaratan ini. Idza kanat 40 ila 20 wa 100. Idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun, apabila jumlahnya mencapai 40 ekor ila 20 wa 100 sampai 120 ekor keluar syatun, satu ekor kambing. Fa idza zadat ala 120, apabila jumlahnya lebih dari 120 ila 200 sampai 200 ekor syatani, dua ekor kambing. Fa idza zadat ala 200, kemudian apabila lebih dari 200 ila 300 sampai 300 ekor, fa fiha thalathun, maka padanya ada zakat 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300, kemudian apabila lebih dari 300 ekor, fa fi kulli 100 syatun, berubah cara menghitungnya, mengeluarkan zakatnya jika sudah lebih dari 300, yaitu pada setiap fa fi kulli 100, pada setiap 100 ekornya keluar 1 ekor kambing. Jika sudah lebih dari 300, maka cara menghitung pengeluaran zakatnya, fa fi kulli 100, pada setiap 100 ekornya syatun keluar 1 ekor kambing. Paham? Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa hadza jadwalun, ini jadwal, yubayyinu kaifiyata zakatil ghanam, menjelaskan tata cara pengeluaran zakat kambing. Al-adad, jumlah ekornya, min, dari, ini minimalnya, ila, sampai. Ya. Ini maksimalnya. Kemudian di sampingnya al-miqdar al-wajib, kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Min 40 ila 120, dari 40 sampai 120, al-miqdar al-wajib satu ekor. Min 121, dari 121 sampai 200, 200 satani, dua ekor kambing. Min 201 sampai 300, 300 salatu syahin, tiga ekor kambing. Kemudian setelah lebih dari 300 berubah hitungannya, yaitu famazada ala dzalik. Kemudian kambing yang jumlahnya lebih dari itu, lebih dari 300, perhitungan zakatnya fafi kulli mi'atin syatun, maka pada setiap 100 ekornya keluar satu ekor kambing. Baik. Perhatikan. Satu ekor kambing itu, ya, usianya berapa yang dikeluarkan? Usianya berapa yang dikeluarkan? Ya. Usianya adalah, ada dua pilihan. Imma mengeluarkan imma domba, maka usianya jaza'ah itu domba betina yang usianya pada madhab Hambali sudah kita lewat. Nah, 6 bulan lebih. Ya, lebih 6 bulan. Baik. Apabila kambing biasa, kambing kacang, kambing Jawa, maka yang dikeluarkan adalah yang musinnah, yang thaniyah, yaitu yang usianya lebih dari 1 tahun. Nah, ingat sudah kita lewati standarisasi usia ini adalah pada madhab Hambali yang difatwakan Ibn Uthaymin al-Lajnah Daimah. Adapun pada madhab Syafi'i, standarnya lebih tinggi dari itu. Nah, standarnya lebih tinggi dari itu, sebenarnya telah kita lewati. Untuk jaza'ah, mereka menetapkan harus lebih 1 tahun. Untuk musinna lebih 2 tahun. Namun yang difatwakan Ibn Uthaymin al-Lajnah Daimah dipimpin Ibn Baz, ya, adalah madhab Hambali yang kita dengar tadi, yaitu jaza'ah adalah lebih dari 6 bulan. Musinnah atau thaniyah itu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi sama dengan standarisasi pada kurban, ya, pada kurban. Jadi ulang kembali, jika satu ekor yang dikeluarkan itu adalah domba, maka jaza'ah, yang usianya jaza'ah, ya, yaitu domba betina yang lebih dari 6 bulan. Apabila yang dikeluarkan adalah kambing biasa, kambing Jawa, kambing kacang, maka yang musinnah, thaniyah, yaitu kambing betina yang usianya lebih dari 1 tahun. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah sah dibayarkan dengan jantan dombanya bukan jaza'ah yang betina, tapi yang jaza', yang jantan. Kambingnya, kambing biasanya, kambing kacangnya, bukan saniyah musinna, tapi yang sani, yang jantan, sani, musin. Usianya sama, hanya saja jantan. Ya, apakah bisa jantan? Ini diperselisihkan oleh ulama, dan kami tarjih sah. Mazhabnya Syafi'i, difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, bahwa sah jantan. Jadi bisa domba jada'ah, bisa domba jada', sama-sama lebih dari 6 bulan, betina atau jantan. Kemudian kambing biasa, musinnah thaniyah, ataukah musin thani, ya, yani betina atau jantan yang usianya lebih dari setahun. Apa dalilnya tarjih ini bahwa bisa jantan? Ya, dalilnya adalah hadis yang kita baca di sini. Hadis yang kita baca di sini, Nabi mengatakan syatun syatani, ya, thalathu syahin fi kulli mi'atin syatun. Nabi menyebutkan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah syah, syatun, satu ekor kambing, syatani, dua ekor kambing, dan seterusnya. Kata syatun, kambing, ini umum. Masuk di dalamnya do'an, domba, masuk di dalamnya ma'iz, kambing biasa, kambing kacang, kambing Jawa. Semuanya masuk. Jadi ketika Nabi memutlakkan kata syatun, ya, sebagai zakat yang wajib dikeluarkan, berarti kita tidak bisa membatasi, ya, kita tidak bisa membatasi dengan betina. Jadi semuanya masuk, ya, dan kata syatun meliputi apa yang sudah kita dengar, ya, do'an masuk, domba, maiz masuk, kambing biasa, dan betina masuk, jantan masuk. Semuanya masuk dalam pemutlakan kata tersebut. Jadi bisa betina, bisa jantan menurut madhab Syafi'i dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Nah, seperti halnya pada kurban. Sah kurban yang betina, sah kurban yang jantan. Yang penting usianya itu tadi. Jika domba berarti jada'ah atau jada' lebih 6 bulan. Jika kambing biasa berarti musinnah thaniyah atau musin thani, yaitu lebih dari setahun, baik betina maupun jantan. Wallahu a'lam. Selesai ya. Kemudian al-mas'alatu tsalithah, masalah yang ketiga, fi sifatil wajib. Fi sifatil wajib, tentang sifat hewan ternak yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Wazana al-islamu, wazana artinya menimbang. Al-islamu, syariat Islam, agama Islam menimbang, ya, bitashri'ihi al-adili, dengan syariatnya yang adil, yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maha bijak, maha mengetahui segala sesuatu. Bainal masalihi, antara maslahat-maslahat, lil fuqara'i, bagi kaum fakir miskin yang berhak dapat zakat. Wal agniyai, dan maslahat-maslahat orang-orang kaya yang terkena kewajiban zakat. Ya, fakir miskin yang berhak dapat zakat, mereka punya maslahat yang butuh diperhatikan. Orang-orang kaya yang punya hewan ternak yang terkena zakat, hewan ternaknya, maslahat mereka juga butuh diperhatikan. Semua maslahat masing-masing pihak, baik yang berkewajiban membayar zakat maupun yang berhak menerima zakat, semuanya ditimbang dalam syariat. supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimudaratkan, tidak ada yang dizalimi. Fa nadaba ila akhdhil faqiri huquqahu kamilatan ghairu manqusah. Maka Islam dengan syariatnya memotivasi agar fakir miskin mengambil hak-haknya secara utuh, kamilah, kamilatan ghairu manqusah, tanpa dikurangi. Wa nadaba ila mura'ati huquqil aghniyai fi amwalihim, dan memotivasi agar diperhatikan hak-hak orang-orang kaya pada harta benda mereka. Walidzalik, oleh karena itu, haddadal wajiba fi zakati. Oleh karena itu, haddadal wajiba, Islam, syariat Islam menetapkan kadar yang wajib, ya, fi zakah, pada zakat. Bi an yakuna, batas yang wajib pada zakat, bi an yakuna min wasatil mal, dengan ketetapan bahwa zakat yang dikeluarkan itu min wasatil mal, dari harta yang sedang, yang pertengahan. La min khiyarihi, bukan dipungut dari yang terbagus. Ya. Wala min syirarihi, tidak pula dipungut dari yang terjelek. Tetapi yang sedang, yang pertengahan, bukan yang paling bagus, bukan pula yang jelek. Ya. Fa yajibu 'ala as-sa'i, maka wajib atas as-sa'i, yakni petugas pemungut zakat yang ditugasi oleh pemerintah sebagai amil zakat, pemungut zakat, mura'atus sinnil wajibah, memperhatikan as-sin, yakni usia hewan ternak yang wajib diambil sebagai zakat. Idh la yujzi'u aqallu minha, karena la yujzi'u tidak sah aqallu minha, yang usianya lebih rendah dari yang ditetapkan. Li'annahu idrarun bil fuqara'i, karena sesungguhnya jika usianya lebih kecil, lebih rendah daripada yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya, itu idrarun bil fuqara, memudaratkan fakir miskin. Ya, memudaratkan fakir miskin. Nah, usianya misalkan pada sapi, ya, tidak sampai pada usia, tidak mencapai usia tabi' atau tabi'ah, gitu ya, tidak mencapai usia musinnah, begitu pula pada kambing, tidak mencapai usia jaza' atau musinnah, lebih kecil dari itu, ya, maka itu tidak sah, karena itu mudaratkan fuqara. Wala ya'khudhu, dan petugas amil zakat, pemungut zakat, juga tidak boleh memungut a'la minha, yang usianya lebih besar. Ya. Li'annahu ijhafun bil agniyai, karena itu mendzalimi orang-orang kaya, karena diambil, dipungut zakat dari hewan ternak mereka melebihi yang semestinya. Mereka didolimi jadinya. Ya. Wala ya'khudhu, itu dari segi usia. Usia hewan ternak yang wajib dan sudah kita pelajari batas usianya. Wala ya'khudhul maridata, dan pemungut zakat tidak boleh mengambil hewan yang sakit. Yang sakit yang diambil untuk diserahkan ke fakir miskin, tidak boleh. Wal ma'ibata, dan tidak boleh memungut yang cacat. Wal kabiratal harimata, dan yang sudah tua renta, yang sudah ompong giginya, itu yang diambil untuk diserahkan ke fakir miskin, enggak boleh. Kenapa? Li'annaha la tanfa'ul fakira, karena itu tidak bermanfaat bagi fakir miskin. Hewannya hewan sakit, atau hewan cacat, atau sudah tua renta, sudah ompong, sudah ditunggu matinya. Apa gunanya dikasihkan ke fakir miskin hewan-hewan yang seperti itu? Ya. Sebaliknya, wabil muqabil, dan sebaliknya, la ya'khudhu al-akulata, pemut zakat tidak boleh mengambil al-akulah, wazannya fa'ulah. Al-akulah wahia, yaitu hewan yang as-saminatu, yang gemuk, al-mu'addatu, yang memang disiapkan lil akli, untuk dimakan. Jadi pemilik hewan memang ada sebagian dari hewan-hewannya yang memang digemukkan untuk dimakan. Ya. Lebih dari yang lain gemuknya, jangan ambil yang itu mau dimakan oleh pemiliknya. Ya. Itu al-akulah. Walar rubba bidhammir ra. Bidhammir ra. Ar-rubba. Wazannya fu'la, seperti hubla. Wazannya fu'la seperti hubla. Jadi ar-rubba. Dan tidak boleh pemungut zakat mengambil yang ar-rubba. Ar-rubba itu wahiyallati turabbi waladaha, yaitu yang sedang mengasuh anaknya, baru melahirkan kemarin, sepekan yang lalu, ya, punya bayi ini. Jangan itu yang diambil. Kasihan anaknya tadi yang baru lahir, tidak ada ibunya, ya. Nah, gitu. Ini mentolimi, memudaratkan pemilik zakat nanti, ya. Walal makhidha, dan jangan ambil, ya, tidak boleh mengambil al makhidha wahiyal hamil, yaitu yang hamil. Al makhid artinya yang hamil. Nah, pernah kita lewati istilah makhob, itu makhob, ya, al makhid wahiyal hamil. Jangan ambil yang hamil, yang sedang bunting, ya, karena itu ada janinnya. Walal fahla al-mu'adda lidhirab, dan tidak mengambil al-fahla pejantan, al-mu'adda lidhirab, yang disiapkan untuk mengawini hewan-hewan yang betina. Nah, jangan diambil itu, nanti tidak bisa berkembang biak nanti hewan ternaknya jika pejantannya diambil semua, enggak ada yang mengawini betina-betinanya. Ya. Wala harazatil mal, jamak dari harazah, yaitu harta yang terbaik, yang teristimewa, ya, wahiyah khiyaruha, allati tahrizuha al-ain, yaitu harta yang paling istimewa, yang dilirik oleh mata, ya, yang menyenangkan mata selalu tertuju ke situ, karena itu memang yang terbagus, itu yang terbaik. Jangan, li'annaha, karena sesungguhnya jenis-jenis itu min karaimi amwal, min karaimi amwal, yaitu termasuk dari kategori harta yang istimewa, ya, yang terbaik. Tayyib, wa akhdhuha idrarun bil ghani, dan mengambil jenis-jenis yang disebutkan itu, yaitu termasuk dari jenis harta yang istimewa, yang terbaik, yang dimiliki oleh orang kaya, itu idrarun bil ghani, itu memudaratkan orang kaya dan mendzaliminya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya kenapa tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa karaima amwalihim, ya, wa iyyaka wa karaima amwalihim, muttafaq alaih, hadits Ibnu Abbas. Pesannya Nabi ke siapa? Siapa yang diutus pada saat itu? Mu'adh bin Jabal. Nabi pesan ke Mu'adh bin Jabal ketika mengutus zakat, wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hatilah kamu, jangan memungut jenis harta yang terbaik yang mereka miliki untuk dikeluarkan sebagai zakat. Baik. Ya, ini dulu. Adapun masih tersisa, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, karena waktu yang terbatas. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.